الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Adab yang keempat, kemarin kesimpulannya bagaimana? Indaka Amtara'uf. Nah, ada yang keempat. Kita ini memiliki sifat qona'ah. Dengan apa-apa yang Allah mudahkan dari perkara-perkara dunia. Adapun yang terakhir kita ambil, yaitu adab yang keenam. Apa Irfan? Di antara sebesar sebab yang menolong untuk bisa sibuk dengan ilmu, bisa memahami dan tidak bosan, apa? Yaitu mengambil kadar makan sedikit, dan yaitu mempersedikit makan dari hal-hal yang halal, kan? Dengan kata lain, khonifillah, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam masalah makan. Nah, hendaknya dia mengambil kadar untuk makan, khonifillah, yang cukup dalam demi menegakkan punggungnya itu. Nah, karena memang tidak dipungkiri, yang namanya thullabul ilm, khonifillah. Nah, masalah makan memang apa? Biasa menjadi apa? Menjadi gangguan. Tapi menjadi gangguan bagi mereka-mereka yang tidak betul-betul konsentrasi dalam mencari ilmu. Tapi kalau seorang telah merasakan lezatnya ilmu, akhwanifillah, akan banyak hal ini terlupakan, bahkan terkesampingkan. Kisah yang masyhur dari siapa? Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Nah, dalam kisah beliau ketika menuntut ilmu hadis, kan? Di mana beliau mengejar majlis-majlis masyayikh pada suatu hari, kosong. Akhirnya mereka pulang lewat pasar melihat seekor ikan kepingin. Akhirnya mereka beli ikan. Dengan niatan untuk dimasak, sampai di rumah belum sempat masak sudah waktu. Darus berikutnya akhirnya ditinggal. Ya, terus tenggelam dengan apa? Dengan kesibukan belajar. Memanfaatkan waktu dengan keberadaan masyayikh. Karena keberadaan seorang alim dalam waktu yang singkat ini bukan apa? Bukan perkara yang murah, akan dikira. Sesuatu yang mahal. Sibuk akhirnya baru selesai pulang setelah beberapa hari. Pulang ke rumah, ikan sudah apa? Sudah mulai busuk. Tayyib. Sudah dibeli, mau dibuang sayang. Akhirnya mereka makan dalam keadaan mentah. Karena sudah tidak ada waktu untuk bakar, sudah kita makan saja. Intinya biar yang penting apa? Yang penting bisa apa? Bisa masuk perut. Setelah itu berangkat lagi. Ini kenapa ikhwanifillah? Karena betul-betul lezatnya ilmu telah mereka rasakan. Sebagainya lagi, makan roti. Ya, mereka makan kak itu roti kering. Biasa kalau teman-teman Yaman pulang kampung biasa dibekali oleh ibu-ibu mereka dengan roti kering. Roti kering ini bisa bertahan 6 bulan lebih. Itu kan kadang satu bisa mengganjal, bisa senilai seperti satu piring. Mereka daripada kelamaan makan, dalam sebagian kitab disebutkan ya dia akhirnya apa? Akhirnya masukkan ke air kemudian biar cepat diminum. Nggak ingin apa lama-lama mengunyah. Jadi maunya saja mereka apa? Mereka perhitungkan ya kan. Nah, subhanallah. Dan kita jauh kalau dibandingkan dengan mereka. Cuman jangan sampai nah ketika kita mengaku mengikuti jejak-jejak para salaf, nah tidak ada usaha untuk bisa mendekat. Berusaha untuk mendekat, berusaha ikhwanifillah. Karena sungguh nah manhaj salaf ini ikhwanifillah, jangan sampai kita pahami yang namanya manhaj salaf cuman sekedar masalah apa bantah membantah, bukan itu toh. Nah, yang dimaksud dengan manhaj adalah tariqah. Tariqah yaitu jalan hidup. Ketika kita menisbahkan kepada salafi, manhaj salaf ya, kita berusaha untuk mengikuti jalan hidup para salaf dari sisi apa? Ilmu wal amal. Dari sisi ilmu wal amal. Naam. Tayyib. Dari sisi ilmu wal amal. Dan di antara ciri khas yang paling mendasar pada mereka adalah apa? Ihtimam dengan ilmu. Maka sisi ini yang hendaknya kita tonjolkan ikhwanifillah. Naam, sisi ilmu. Karena mereka adalah orang-orang yang membangun agamanya di atas naam keilmiahan, bukan sekedar taklid. Maka sungguh jauh naam metode salaf dari taklid ikhwanifillah. Naam, jauh. Naam. Tayyib. Jadi siapa saja yang naam kokoh keilmuannya, kemudian tayyib semangat dalam beramal, mencocoki para salaf ridwanullah alaihim, mereka dan orang-orang yang apa yang betul dalam pengakuannya. Sekarang kita lanjutkan pada adab yang ke-7. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala as-sabiq an ya'khudha nafsahu bil wara'i fi jami'i sya'ni, hendaknya dia membawa jiwanya untuk bersikap wara' pada semua keadaan, yaitu dia wajib untuk bisa atau dia mengusahakan untuk membawa dirinya agar bersifat wara' pada semua keadaan. Nah, dan al-wara' telah kita lewati dulu ikhwanifillah di awal-awal pembahasan. Nah, sangat dekat dengan apa? Perkara zuhud. Tayyib. Telah kita lewati penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahwasanya az-zuhud adalah tarkur ragbah fima la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan keinginan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Ini namanya zuhud. Tayyib. Yaitu segala hal yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya berusaha ditinggalkan. Jadi tidak harus seseorang dikatakan zuhud itu pakaian compang-camping. Nah, tapi perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat itulah ditinggalkan. Jadi apa saja yang kok memiliki manfaat bagi kehidupan akhiratnya. Misalnya dia berusaha berpakaian bagus dengan niatan sebagai bentuk syukur untuk menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan sebagai bentuk tajammul untuk apa? Memperindah diri tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala bagi para lelaki ketika keluar ke masjid-masjid. Maka ini bernilai untuk akhirat. Nah, jadi pengertian ini diingat-ingat tentang hakikat zuhud. Nah, zuhud yaitu tarkur ragbah fi ma la yanfa'u fid daril akhirah, yaitu meninggalkan keinginan pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi negeri akhirat. Nah, yang tidak bermanfaat yaitu perkara-perkara na'am yang mubah yang tidak bisa digunakan untuk mendorong ketaatan kepada Allah. Berarti kalau perkara itu mubah dan bisa mendorong pada ketaatan, maka jelas na'am itu seorang disyariatkan untuk mengambilnya. Ini zuhud. Sedangkan wara, khanifillah, adalah tarku ma qad yadurru fil akhirah. Meninggalkan perkara yang terkadang bisa bermadarat bagi akhiratnya. Ini adalah apa? Al-wara. Sebagaimana kedua pengertian ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-10 halaman 21. Berarti dari sini kita simpulkan perbedaan tipis antara keduanya, khanifillah. Kalau wara berarti apa? Meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan bermadarat. Ini wara. Makanya para ulama mengatakan apa? Bahwasanya al-wara awalul zuhud. Bahwasanya wara itu adalah awal dari kezuhudan. Kenapa? Karena wara yang menjadi pandangan adalah dia hati-hati dari hal yang na'am apa? Khawatir bermadarat. Berarti perkara-perkara syubhat dia tinggalkan. Dan zuhud di atas itu, ikhwanifillah. Nah, zuhud yaitu apa? Dia meninggalkan yang apa? Yang tidak bermanfaat. Berarti kalau dia meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, yang dikhawatirkan bermadarat secara umum jelas sudah ditinggalkan terlebih dahulu. Makanya al-wara itu awal dari tahapan zuhud. Nah, dalam adab yang ketujuh ini, dinasihatkan untuk para penuntut ilmu memiliki sifat wara. Karena dengan wara dia akan apa? Terhindar dari hal-hal yang bermadarat bagi akhiratnya. Meninggalkan perkara yang haram jelas itu kewajiban, dan meninggalkan perkara yang syubhat yang khawatir bermadarat itulah wara. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله. Hendaknya dia memiliki sifat wara pada semua kondisinya, dan betul-betul apa? Memperhatikan ya perkara yang halal, yang menjaga diri untuk tetap mengambil yang halal pada makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggalnya. Kemudian wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi huwa wa 'iyaluhu, dan pada semua perkara yang dia butuhkan dan keluarganya butuhkan. Kenapa? Liyastanira qalbuh, agar hatinya itu bisa apa? Bisa bersinar, bercahaya. Kenapa? Karena perkara-perkara yang haram kalau masuk ke tubuh kita menjadikan hati itu gelap. Nah, menjadikan hati itu sulit menerima kebenaran. Dan ini jelas karena nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhtin fannaru aula bih. Tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram. Maka neraka, api neraka itulah yang lebih pantas untuk melahapnya. Walayyadzubillah. Nah, makanya adab ini merupakan adab yang umum bagi semua hamba-hamba Allah, apalagi para penuntut ilmu yang ingin meraih perkara yang mulia yaitu ilmu. Tayyib liyastani raqalbu wa yasluha liqabulil ilmi wa nurihi wan naf'i bihi, sehingga pantas atau bisa untuk menerima ilmu dan cahayanya serta kemanfaatan dengannya. Bisa mengambil manfaat dari ilmu. Nah, karena ilmu itu nur. Qala wa la yaqna'u li nafsihi bi dhahiril hilli syara'an mahma amkanahu. Wa la yaqna'u li nafsihi bi dhahiril hilli syara'an mahma amkanahu tawarru'u wa lam tulcihi hajatun aw yaj'alu haddahu al-jawaza. Bal yatlubu rutbatal aliyata wa yaqtadi biman salafa minal ulama'is salihina fit tawarru'i an katsirin bima kanu yuftuna bi jawazi. Dan hendaknya jangan dia merasa cukup untuk dirinya dengan sekedar apa sesuatu yang zahirnya halal secara syar'i. Selama mungkin baginya untuk bersikap morok, dalam artian selama mungkin untuk berhati-hati meninggalkannya. Dan tidak ada hajat yang mendorong dia. Atau menjadikan bagian dia itu boleh. Dalam artian apa akan ifilah, seorang mengusahakan untuk betul-betul meneliti kehalalannya. Kalau sekedar zahirnya halal, ini kata Imam Al-Jamaah, jangan cukup untuk dirimu sekedar dengan perkara yang zahir saja sebagai bentuk kehati-hatian. Kecuali kalau memang ada kebutuhan. Baliat luburut batal aliyah wa yaktadi biman salafa minal ulama'i salihin fit tawarru' an kathir mimma kanu yuftuna bijawazi. Bahkan tidaknya dia apa? Berusaha untuk mencari kedudukan yang tinggi dengan meneladani orang-orang yang telah lewat, yaitu para salaf kita dari kalangan ulama salih, dalam bersikap warak pada banyak perkara yang dulu mereka berfatwa dengan bolehnya. Ya, mereka ketika diminta fatwa mengatakan boleh, tapi untuk diri sendiri mereka apa? Bersikap morok. Maksudnya apa? Boleh karena secara syar'i, berdasarkan kaidah-kaidah syar'i, tapi untuk diri sendiri dia berusaha untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena khawatir itu bermadarat bagi akhiratnya. Oleh karena itulah banyak kalam dari para salaf ikhwan fillah, mereka meninggalkan banyak perkara yang halal karena khawatir terjerumus pada perkara yang bermadarat bagi akhirat. Taib. Qala wa haqqu maqtudi bihi fi dhalika sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam ya'kul at-tamrata allati wajadaha fi at-tariqi khashyata an takuna min as-sadaqah. Ma'abu di kauniha minha. Dan yang paling berhak untuk kita teladani dalam perkara tersebut adalah junjungan kita Rasulullah SAW. Dan beliau adalah sayyid kita. Jadi penggunaan sayyidina pada Rasulullah SAW tidak mengapa, karena memang beliau adalah sayyid kita. Sebagaimana dalam nas hadis, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak Adam. Nah, cuman kalau dalam salawat, ketika salat, ini yang perlu dibedakan. Sehingga jangan kita mengingkari lafaz sayyidunya secara mutlak, karena ini jelas salah. Sebab beliau adalah sayyid kita. Sehingga jangan sampai kita salah, sehingga diketawakan oleh sebagian ahlul bidah. Rasulullah SAW sayyiduna, itu jelas. Sehingga kita tidak mengingkari penggunaan sayyidina pada lafad-lafad ketika menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam masalah salawat ketika salat, ini kita mengingkari penambahan sayyidina. Kenapa? Karena dalam bacaan-bacaan salat itu tauqifiyah. Kita berhenti kepada dalil, berhenti kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala Nabi mengajarkan salawat Ibrahimiyah tanpa tambahan sayyidina, ya kita tidak menambahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Demikian. Tidak menambahkan sayyidina padanya. Tapi kalau di luar sholat, ikhwanifillah perkaranya luas. Nah, ini hendaknya dibedakan dan dipahami dengan baik. Nah, yang paling berhak untuk kita teladani adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam ya'kulit tamrata allati wajadaha fit tariq. Di mana beliau tidak memakan biji kurma, satu biji kurma ya. Satu biji kurma yang beliau dapati di jalan. Kenapa? Karena takut kurma itu termasuk dari sedekah. Bersamaan dengan jauhnya keadaan kurma itu darinya, dalam artian sangat jauh kurma ini untuk disedekahkan. Karena jatuh di jalan cuma satu biji lagi. Nah, dan hadisnya masyhur dalam Sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tayyib, ini menunjukkan wara' ikhwan fillah. Padahal asalnya boleh. Kenapa? Karena tayyib, kemungkinan jauh kalau itu dari sedekah. Dan lukotah satu biji tamar boleh enggak diambil? Antum jalan-jalan dapat satu biji kurma. Boleh dimakan enggak? Dan satu biji kurma di jalan. Apa orang mencari satu biji kurma? Jatuh, beli kurma sekilo, jatuh satu biji ketahuan dicari. Enggak kan? Nah, tayin, secara urf, secara kebiasaan yang demikian enggak akan dicari. Nah, cuman sebagai bentuk wara' berusaha meninggalkannya. Qala wa li'anna ahlal ilmi yuqtada bihim wa yu'khadu anhum fa idza lam yasta'milul wara'a faman yasta'milu. Dan dikarenakan ahlul ilmi itu diteladani ya panitia. Mereka itu diteladani dan diambil enam contoh dari mereka. Maka apabila mereka tidak menggunakan wara', maka siapa lagi yang akan menggunakan sikap wara'? Di mana kebanyakan manusia di zaman ini, apalagi ikhwan fillah, yang jelas-jelas haram saja diterjang, apalagi berbicara tentang masalah wara'. Yang jelas-jelas haram, yang jelas-jelas berbahaya bagi akhirat diterjang. Maka kalau bukan ahli ilm, bukan talabatul ilm, bukan ahli sunnah yang menghidupkan sifat wara' ini, siapa lagi ikhwan fillah? Dan hal yang paling hendaknya kita hati-hati dalam masalah apa? Masalah dagang, masalah jual beli. Kalau memang kita masih ragu tentang kehalalan suatu bentuk jual beli ikhwan fillah, maka sebagai wara' tinggalkan. Karena khawatir bermudarat bagi akhirat kita. Contoh, hal yang mungkin dahir asalnya adalah apa? Halal. Jual beli apa? Barang-barang seperti apa? HP, laptop, dan seterusnya. Ini bendanya halal. Cuman ketika dikhawatirkan orang yang membeli dari kita menggunakannya untuk perkara-perkara yang haram, maka tinggalkan. Jangan sampai kita menjadi apa? Penyebab kerusakan orang lain. Penyebab kerusakan orang lain. Makanya kepada para ikhwan yang berjualan barang ini yang bisa digunakan pada kebaikan dan keburukan, jangan jual kecuali pada mereka-mereka yang kita thiqah bisa menggunakannya pada kebaikan. Adapun kita berjualan itu pada keumuman manusia, ikhwan fillah, yang kita tahu mesti HP itu akan untuk berfoto ria, akan digunakan untuk bermusik ria, untuk menonton video-video dan seterusnya, maka jelas kalau kita tahu itu ya tidak boleh kan, karena kita tahu benda ini akan digunakan untuk bermaksiat dan itu ihtimal yang sangat kuat kan fillah bagi kaum manusia. Kalau bagi kita saja kita tidak merasa aman, ya tidak. Nah, apalagi yang lain. Maka hati-hati. Hal-hal yang seperti ini contohnya. Qala wa yanbaghi lahu an yasta'mila ar-rukhasa fi mawadhi'iha. Fi mawadhi'iha 'inda al-hajah. hendaknya dia menggunakan rukhsah-rukhsah pada tempatnya tatkala ada kebutuhan. Innal hajati ilaiha wa wujudi sababiha liyuqtada bihi fiha. Dan tatkala ada sebabnya untuk apa diteladani pada perkara tersebut. Nah, di sini juga tanbih, bukan berarti kemudian seorang apa kaku kan. Nah, karena wara' ya kita tidak bisa untuk memaksakan pada orang lain kan. Kenapa? Karena wara' adalah apa? Nilai lebih dari sekedar menjaga diri dari yang halal. Nah, menjaga dengan perkara yang halal dan berusaha agar tidak terjerumus dalam haram. Itu nilai yang lebih. Sehingga kita tidak bisa memaksakan orang lain dalam masalah ini. Nah, misalnya seseorang mengambil sesuatu yang zahirnya halal, dia tidak dicela. Cuman bagi seorang yang ingin kemuliaan yang tinggi dan keselamatan yang lebih, berusaha meninggalkan sesuatu yang memang walaupun zahirnya halal tapi kok ada kekhawatiran, maka tinggalkan. Tapi juga seyogianya dia menggunakan rukhsah. Kalau memang itu halal, ya sudah halal, pakai. Pada tempatnya dan ketika ada kebutuhan serta ada sebabnya untuk diikuti, bahwasanya ini hukum syar'i, bahwasanya asalnya boleh, itu maksudnya. Misalnya tadi, ketika ada kebutuhan kok jalan-jalan lapar. Nah, asalnya evanifilah seorang menemukan satu biji kurma, boleh dimakan tidak? Boleh, secara hukum syar'i boleh dimakan. Dia ambil, dia makan, boleh. Tapi ketika butuh ya tidak, capek, lapar dari tadi pagi. Nah, untuk menunjukkan hukum syar'i dalam masalah ini boleh, tapi waraknya untuk tidak mengambilnya. Nah, fa inna Allah Ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Sebab Allah Subhanahu wa taala cinta untuk rukhsahnya itu diambil sebagaimana na'am Allah Subhanahu wa taala mencintai na'am azimah itu diambil. Azimah adalah kondisi di mana seorang mengambil prinsip yang kuat akan itu. Dalam artian mengambil sisi semangat. Contohnya misalnya ketika turun hujan. Turun hujan akan itulah rukhsah untuk seorang boleh salat di masjid di rumah. Tapi azimah adalah dengan berangkat ke masjid. Nah, mana yang lebih utama? Apakah mengambil azimah dengan tetap berangkat di masjid ataukah dia tayyib salat di rumah? Tayyib. Nah, ini seorang hendaknya melihat. Nah, mana yang hendaknya diambil? Misalnya kalau di masjid lebih masjid ada majelis ilmu dan aku kalau di masjid bisa berjamaah, kalau di rumah hendak. Ya ambil azimah. Ambil apa sisi semangat walaupun ada rukhsah. Cuman dalam kondisi sedang lemah, enggak juga kondisi khawatir sakit, maka ambil rukhsah. Barakallahu fikum. Ini berhubungan dengan wara'. Nasallallahu alaihi wasallam at-taufiq wassalam walhamdulillah. Subhanallah.